baru kita percaya kebesaran Tuhan. Tuhan, ngapa harus tunggu bencana? Tentara datang untuk kemanusiaan. Mengapa setiap hari membuat lebih sisihkan harta untuk sesama. Ngapa harus tunggu bencana? Baru kita bersahabat dengan Allah.